Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد وهو ثلاثه انواع قال المؤلف رحمه الله وهو ثلاثة أنواع ماض يعرف بتاء التأنيث الساكنة إنه قامت وقعدت ومنه نعمة وبئسة تقدموا؟ طيب ماض يعرف أي يميز عن المضارع والأمر fi'il madhi dibedakan dari mudhari' dan amr bi ta'i at-ta'nits as-sakinah kharaja min qawlihi ta'i at-ta'nits madha sudah disinggung tadi tak yang lain selain ta'i at-ta'nits kalau kita menyatakan atau mendengar kalimat bait oh itu fi'il ada ta'nya itu bukan ta'i at-ta'nits tak asli ya tak yang asli. Kamu mendapatkan nama seorang diakhiri dengan ta. Siapa kira-kira yang terakhirnya ta mati lagi sukun ta-nya. Izzat misalnya. Wah, ini fi'il ada ta-nya. Itu bukan ta ta'nits as-sakinah. Maka kharaja minhu ta al-asl atau ta al-asliyah. As-sakinah sudah dibahas kemarin juga. Kharaja minhu ta al-mutaharrikah. Yang mutaharrikah masuk ke dalam isim. Seperti fa'ilatun, fa'ilatan, fa'ilatin. Ada ta-nya tapi mutaharrikah. Ad-dal ala ta'nits ma usnida ilaihi al-fi'l. Yang menandai kalau fi'il tersebut fi'il madhi adalah ta'nits as-sakinah. Karena ta'nits as-sakinah menunjukkan muannatsnya apa yang disandarkan kepadanya fi'il. Wa hiya anfa'u alamatihi li'annaha talhaqul mutasarrif wa ghayru mutasarrif. Al-jamid. Dan ini dikatakan setinggi-tinggi tanda fi'il, fi'il madhi khususnya. Karena apa? Karena dia masuk kepada fi'il yang mutasarrif dan fi'il yang jamid. Fi'il itu ada dua macam. Ada fi'il yang bisa berubah-ubah, bisa ditasrif. Mutasarrif artinya bisa ditasrif. Fa'ala fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul ila akhirih. Itu namanya apa? Tasrif. Fi'il yang bisa digitukan namanya mutasarrif. Daraba yadribu darban daribun wa madrubun ila akhirih. Baik. Tetapi ada fi'il yang jamid. Beku, kaku, enggak bisa berubah. Sehingga sebagian orang mengira bahwa itu bukan fi'il. Sebagian orang mengira bahwa itu bukan fi'il. Seperti kalimat ni'ma wa bi'sa. Bagaimana tasrifnya? Ni'ma yan'um atau yun'im. Lain lagi. Tidak bisa. Bi'sa juga tidak bisa. Tidak ada tasrifnya. Jamid. Beku. Demikian pula. Laisa wa'asa alal asah. Ini menurut pendapat yang lebih sahih. Dia adalah fi'il. Tetapi fi'il apa? Jamid. Ghairu mutasarrif. Tidak bisa ditasrif. laisa yal yasu. Hah? Ilyas. Wah. Diketawain orang Arab. Orang-orang Arab akan tertawa ketika kamu mentasrifkan laisa dan asa. Ternyata ta'ut ta'nisa sakinah bisa jadi tanda fi'il pada kedua-duanya. Mungkin ketika melihat dia jamid beku dikira dia isim. Ternyata bisa dimasuki ta'ut ta'nisa sakinah. Seperti kalimat ni'ma menjadi ni'mat. Bi'sa menjadi bi'sat. Laisa menjadi laisat. Demikian pula asa menjadi asat. Tanya tak apa itu? Tak ta'nis. As-sakinah. Naam. As-sakinah. Khalas. Berarti dia fi'il. Subhanallah. Enggak ada tanda lain. Tasrifnya tidak bisa ditasrif. Seperti isim. Tetapi hanya karena bisa dimasuki tak. At-ta'nis as-sakinah. Maka kita tahu kalau itu adalah fi'il. Oleh karena itu disebut. Anfa'u. Alamatil isim. At-ta'nis as-sakinah. Yang paling bermanfaat dari tanda alamatul fi'il maksud saya. U'id, saya ulangi kalimatnya. Anfa' alamatul fi'il atta at-ta'nis as-sakinah. Bahwa semanfaat-manfaat tanda fi'il adalah ta'nis as-sakinah. Li'annaha talhaqul mutasarrif wal jamid. Yang mutasarrif contohnya qamat wa qa'adat. Qamat dengan ta'nis menjadi qamat. Qamat Muhammadun. Waqamat Fatimatu. Qa'adat Hindun. Asalnya mudhakkar qa'ada tanpa ta. Qa'ada Salimun. Waqa'adat Hindun. Masalah bidhalika. Lisuratil fi'li ba'da dukuliha alaihi. Wahuwa awla min an yakula nahu qama wa qa'ada. Masalah bidalik. Beliau mempermisalkan, ini sahibul matan, mempermisalkan dengan qamat wa qa'adat. Langsung dalam bentuk yang sudah ada taknya. Dan itu lebih utama. Daripada dalam bentuk yang belum dimasuki tak. Qamat wa qa'adat. Perhatikan kalimatnya tadi. Dalam matan. Yu'rafu bita'it ta'nis as-sakinah nahu qamat wa qa'adat. Mengapa tidak bilang qamat wa qa'adat? Sebab kalimatnya fi'il madhi. Tanda-tandanya dia bisa dimasuki tak ta'nis. Harusnya contohnya qamat. Bisa dimasuki tak menjadi qamat. Harusnya contohnya qa'adat. Bisa dimasuki tak menjadi qa'adat. Begitu. Tapi ini langsung. Contohnya qamat wa qa'adat. Dikatakan itu lebih bagus. Karena langsung dipraktekkan dengan ta'at-ta'nis. Dan itu lebih afdal. Lebih jelas. Wa talhaqul fi'lal jamid. Dan tanda ini pun bisa masuk kepada fi'il yang jamid. Fi'il yang beku. Yaitu contohnya. Wa minhu ni'ma wa bi'sa. الفعل الجامد هو المذكور في قوله ومنه أي من الفعل الماضي نعمة وبئسة. صاحب المتن hanya menyebutkan secara ringkas. ومنه نعمة وبئسة. Apa maknanya ومنه? من الفعل الماضي. ومن الماضي نعمة وبئسة. Termasuk fi'il madhi نعمة وبئسة. في المضارعnya bagaimana? Tidak tahu. Karena dia jamid, beku. Dia fi'il madhi. Tahunya fi'il madhi dari mana? Kalau fi'il madhinya tidak ada. Tahunya karena bisa dimasuki tak ta'nis as-sakinah. Wa minhu ay minal madhi ni'ma wa bi'sa. Liqabulihima at-ta'al madhkurah. Karena dia bisa menerima tak tersebut. Nahu ni'matil mar'atu hindun. Wabi'satil mar'ah hammalatul hatab. Sebaik-baik wanita adalah hindun dan sejelek-jelek wanita adalah pembawa kayu bakar. Pembawa kayu bakar adalah yang suka mengadu domba. Walittusali dhamir rafa' bihima fi lughatin. حكاها الكسائي عن بعض العرب ka ni'ma rajulaini wa ni'mu rijalan. Ada lagi yang membuktikan kalau bi'sa dan ni'ma itu adalah fi'il madhi selain ta'anid. Ada, tetapi tidak muttafaq. Ada khilaf di kalangan para ulama. Adapun ta'anid tadi sudah sepakat seluruh para ahli nahu bahwa memang bi'sa wa ni'ma adalah fi'il madhi karena bisa dimasuki ta'anid sakinah. Tetapi ada tanda lain, yaitu ittisal dhamir rafa', bisa bergandeng dengan dhamir rafa'. Dhamir rafa' itu seperti alif, alif nain, dan wawul jama'ah. Alif yang menunjukkan dua, atau waw yang menunjukkan banyak. Tapi ini fi lughatin, dalam salah satu dialek orang-orang Arab. Dalam salah satu dialek orang-orang Arab. Sebagaimana dikisahkan oleh Kisai dari beberapa Arab. Mereka biasa menyebutkan dengan kalimat ni'ma fulan wa fulan. Atau ni'ma rajulaini. Atau ni'mu rijalan. Atau ni'man atau ni'man. Ni'man nisa ila akhirih. Wa ni'ma mawdu'un lil madhi. وَبِئْسَ مَوْضُوعٌ لِلْذَمِّ واللغة بارك الله فيكم العربية خصوصا hampir segala bahasa khususnya bahasa Arab yang bagus adalah yang banyak dipakai dan banyak dipahami, karena yang namanya lughah adalah untuk saling memahami. Sehingga kalau ada seseorang berbicara dengan bahasa yang sulit dipahami walaupun dia benar tapi jarang dipahami orang, maka akan dikatakan orang ini berbicara tidak fasih. Benar, tapi tidak fasih. Sehingga saya kasih mukaddimah bahwa tentunya kita sekarang sudah meluas pembahasannya. Maka kalau ada ikhtilafat-ikhtilafat, ambil yang paling rajih dan ambil yang paling aghlab, yang paling umum dipakai. Sehingga tidak membuat pendengar bingung. Enam. Qala, dikatakan bahwa yang namanya ni'ma dan bi'sa mawdu'un lidhammi wal madah. Adapun ni'ma mawdu'un lil madah, diletakkan untuk pujian. Bi'sa diletakkan untuk pencelaan. Qad yuqal fi ni'ma, dan juga boleh ni'ma dibaca atau dipakai dengan dialek ni'imma. Ni'imma ya'idukum bih. Ni'imma. Maknanya sama, ni'ma. Dengan dikasrahkan nunnya dan ainnya. Seperti dalam ucapan Allah SWT, inna allaha ni'imma ya'idukum bih. Apa terjemahannya? Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberikan maw'idah. Sebaik-baik yang memberikan nasihat pada kalian. Bisa. Juga kadang dibaca bisa. Hamzahnya menjadi ya. Bi'sa dan bisa. Bisukunil ya, dengan disukunkan ya-nya. Bisa rajul fulan. Sejelek-jelek. Laki-laki adalah si fulan. Wahuma fi'lani alal asah. Keduanya merupakan fi'il alal asah. Alal asah artinya ada khilaf. Alal asah itu yang paling sahih. Menurut pendapat yang paling sahih. Hadi isyarah. Ila anna fihi khilaf indan nuhah. Isyarat bahwa ini ada khilaf di antara para ahli nahu. Walidha'fihima lam yatasarrafa. Tetapi karena lemahnya kefi'ilan dia, maka dia tidak bisa ditasrif. Tasarruf al-af'al. Tidak bisa ditasrif seperti tasrifnya fi'il-fi'il. Karena lemahnya kefi'ilan bi'sa dan ni'ma. Fala yati minhuma al-mudari' walal amr. Maka tidak bisa dia menjadi fi'il mudari' ataupun fi'il amr. Dia tetap fi'il madhi selalu. Jamid, beku. لأنهما أزيلا عن موضوعهما وذلك لأن النعم منقول من قولك نعم الرجل إذا أصاب نعمة وبئس منقول من قولك بئس الرجل بئس الرجل إذا أصاب بؤسا. Mengapa dia beku? Apa sebabnya? Kata beliau, karena dia uzila an mawdi'ihima, karena dia digeser dari asal katanya. Digeser dari asal katanya. Karena ni'mah itu diambil dari kata na'imar rajul. Kalau na'imah yun'amu itu musarraf, mutasarrif. Bisa ditasrif dia. Iya kan? Tapi ketika bentuknya menjadi ni'mah, sudah beku. Bukan alal asal, maka tidak bisa ditasrif. Sama bi'sa pun berasal dari ba'isa. Fi'il madhi. Maka kamu akan mendapatkan ba'isa yub'asu bu'san ila akhirih. Sampai ba'isun. Bahkan disebut dalam hadis innal ba'is fulan ibn fulan. Innal ba'is. Mengapa mutasarrif? Karena dia fi'il dari kata ba'isa. Ni'mah. Dari kata na'imah. Tetapi setelah bergeser dari asalnya menjadi bentuk yang lain, yang aneh, maka dia tidak lagi ditasrif. Nikmah wa bi'sa. Dan maknanya nikmah sebaik-baik, bi'sa sejelek-jelek. Naam. Qala, dikatakan selanjutnya, nah, fanuqila ila sana'i wa dzam. Akhirnya dinukil dari keduanya untuk pujian dan untuk cercaan. Kalau tadi na'imah dan ba'isa bukan pujian bukan cercaan. Na'imah si fulan mendapatkan nikmat. Ba'isa si fulan mendapatkan kejelekan. Tapi kalau sudah nikmat dan ba'isa sudah lain. Yang satu sebaik-baik orang, yang satu lagi sejelek-jelek orang. Fashabahal huruf. Maka akhirnya dia menyerupai huruf. Falam yutasarrafa, maka dia tidak lagi bertasarruf. Tidak lagi bisa ditasrif karena menyerupai huruf. Akhirnya seperti huruf. Beku. Fi tidak pernah berubah. Demikian pula ila. Demikian pula seterusnya. Wala ya'malani fil ma'arif illa fi ma'urifa bil alif wal lam. Dan tidak bisa dipakai untuk yang ma'rifah. Kecuali kalau yang ma'rifahnya dengan alif dan lam. Tidak pernah kita dengar bi'sa Muhammad. Adanya bi'sa rajul Muhammad. Yang digandengkan dengan bi'sa selalu yang bukan ma'rifah. Apalagi alam. Ma'rifah yang paling tinggi alam. Kecuali ma'urifa bil alif wal lam wa ma'udhifa ila al ma'arif. Kecuali kalau yang ma'rifahnya dengan alif dan lam atau yang diidhafahkan kepada ma'rifah. Sudah? Ini catatan pertama. Bahwasanya bi'sa dan ni'mah selalu bergandengan dengan sesuatu yang bukan ma'rifah. Kecuali ma'rifah yang dengan alif lam. Bi'sa rajul. Rajul dikasih alif dan lam, itu bisa. Atau yang diidofahkan dengan ma'arif. Apa contohnya? Bi'sa tilmid fulan. Sebutkan namanya Muhammad. Adalah fulan. Karena tetap dia dalam keadaan umum. Muridnya si fulan ini banyak. Sejelek-jelek muridnya si fulan adalah alan. Itu boleh. Bi'sa tilmidu fulan. Atau bi'sa ni'ma tilmidu fulan. Wa tansibu nakirah ma'ahuma ala tamyiz. Dan dia menasabkan nakirah. Menasabkan nakirah. Bersama keduanya. Bersama ni'ma dan bi'sa. Itu nakirahnya. dalam keadaan mansub. Taqulu ni'mar rajul Zaid. Bagaimana i'rabnya? I'rabuhu ni'ma fi'lun madin. Jangan lupa, dia fi'l madin. Walaupun jamid. Kalau mau dijelaskan lebih rinci, kamu katakan ni'ma fi'lun madin jamid. Min af'alil madah. Dari fi'il madah. Ar-rajul fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi fihi dhamm akhirih wa jumlatul fi'l wal fa'il fi mahalli raf'in khabar muqaddam wa Zaid mubtada mu'akhkhar maqsuusun bil madah wa in syi'ta ja'a Zaid khabaran mubtada'in mahdhufin wujuban taqdiruhu huwa Zaid. Huwa Zaid. Artinya takdirnya ni'mar rajul huwa Zaid. Wa taqulu bi'sar rajul Zaid. Wa i'rabuhu bi'sa fi'lun madin min af'alid dam. Sama seperti tadi. Ar-rajul fa'il. Wa jumlatul fi'l wal fa'il, tentunya fa'il marfu'. والجملة من الفعل والفاعل خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر مخصوص بالذم وإن شئت kalau kau mau kau juga bisa mengi'rabkan dengan أعربت زيد خبر مبتدأ مبتدأ yang mahdhuf وجوبا takdirnya هو طيب هو زيد وتقول في إعراب ما دخلت عليه تاء التأنيث مثل ما قلت في إعراب المثالين. Adapun yang sudah dimasuki tak ta'nits kami i'rabkan sama seperti tadi. Ni'mat fi'lun madin ila akhirih. Hanya saja ghaira annaka taqul, hanya saja engkau katakan dalam i'rabnya kalau muannats ni'ma fi'lun madin wa ta alamatut ta'nits, begitu saja tambahannya. Fa in qaddamta al makhsus bid dam aw al madah bi an qulta zaidun bi'sa ar rajul aw zaidun ni'ma ar rajul fa tarfa zaid bil ibtida, maka kamu katakan yang pertama disebut Zaidun sebagai mubtada. Bi'sar rajul jumlah. Ni'mar rajul khabaruhu. Jumlah ni'mar rajul sebagai khabarnya. Zaidun ni'mar rajul. Maka kamu akan katakan dalam i'rabnya yang pertama ni'mar rajul Zaidun seperti tadi. Ni'ma fi'lun madin. Ar-rajul fa'il. Zaidun ada dua cara. Yang pertama dia mubtada muakhar dari ini khabar muqaddam. Jumlah min ni'ma war rajul min fi'il wa fa'il khabarun muqaddam. Ini seakan-akan Zaidun ni'ma rajul. Itu satu. Ada cara kedua. Boleh juga kamu katakan ni'ma rajul huwa Zaid. Ni'mar rajul sudah ditasrif satu-satunya, dia fi'il madhi, dia fa'ilnya, maka jumlahnya sebagai mubtada. Ni'mar rajul huwa Zaid. Maka Zaidnya adalah khabarun li mubtada'in mahdhuf. Khabarun li mubtada'in mahdhuf wujuban. Mahdhufnya wujuban, harus tidak boleh muncul. Takdiruhu huwa. Seakan-akan ni'mar rajul huwa Zaid. Maka ketika dibalik seperti ini lebih mudah. Zaidun mubtada ni'mar rajul khabar. Zaidun mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah zahira ala akhirih. Wa ni'ma fi'lun madin. Ar-rajul fa'iluhu atau dikatakan fi'lun madin mawdu'un. Limadha? Lidhammahu للمدح للمدح بارك الله فيكم baru setelah itu wal jumla min fi'il wa fa'il khabarun li zaid wa hada sahlan. Hada sahlun muyassar. Baik, selanjutnya. Wa qala al-mu'allif ila ayna wasalna? Fa in qaddamta al-makhsus bid-dam aw al-madh bi an qulta Zaidun bi'sa ar-rajul aw Zaidun ni'ma ar-rajul fa tarfa' Zaid bil ibtida. Maka engkau rafa'kan Zaidnya sebagai mubtada. Wa jumlatu ni'ma ar-rajul, sedangkan jumlah ni'ma ar-rajul khabaruhu. Wal rajul hina idin fi mawdi' al-mudmar al-a'id ala Zaid walakinahu jaa'a mudhiran. Maka seakan-akan dia seperti domir ini, tetapi dia datang muncul Zaidun mudhiran zahir. Fa in jaa'a ba'dahu ma nakirah, kalau datang setelah keduanya, setelah bi'sa dan ni'ma, nakirah qulta ni'ma rajulan, ini baru contoh yang tadi. Kadang-kadang kita bingung kalau tidak tahu kemana ini pembicaraan. Lihat kembali sebelum contoh-contoh i'rab. Ada ucapan beliau, wa tansibun nakirah ma'ahuma. Iya kan? Nah sekarang contohnya ini. Wa tansibun nakirah ma'ahuma. Dan kalau nakirah dia dimansubkan bersama bi'sa atau ni'mah. Fa in jaa'a ba'dahuma nakirah, kalau datangnya bi'sa dan ni'mah diiringi dengan nakirah, qul, kau katakan ni'ma rajulan Zaid, bi'sa rajulan Zaid, binasbin nakirah ala tamyiz, maka dia dinasabkan sebagai tamyiz. Bi'sa apanya? Orangnya. Ni'ma apanya? Orangnya. Maka dikatakan tamyiz. Bi'sa rajulan, jelek orangnya Zaid, bagus orangnya Zaid. Wa fi ni'ma wa bi'sa dhamirun marfu'un fa'ilun. Dan pada ni'ma dan bi'sa sama seperti fi'il madhi. Fi'il madhi daraba, qara'a, kataba, mengandung fa'il, sah? Ada fa'ilnya, pelakunya di dalamnya. Kalau fa'ala, daraba, qara'a, berarti huwa. Tapi kalau qara'u, katabu, berarti hum. Kan begitu, ada dhamirnya di dalamnya. Mengandung dhamir. Fi ni'ma wa bi'sa dhamirun marfu' fa'ilun, sebagai pelaku. Bi ni'ma dan bi'sa, sebagai pelaku pada bi'sa dan ni'ma. Wa huwa a'idun ala ala rajulanil mansub, maka dia kembali kepada rajulan yang mansub. Kembali kepada rajulan yang mansub. Bagaimana takdirnya? Takdirnya ni'mar rajul rajulan Zaid. Sekarang kita bahas yang nakirah. Kalau dia bergandengan dengan nakirah dan cuma dua, imma nakirah wa imma dia ma'rifah tapi dengan alif dan lam, adapun dengan alam tidak pernah. Tadi sudah contohnya ni'mar rajul dengan alif dan lam. Sekarang ni'ma rajulan. Bagaimana ya Arabnya? Ingat bahwa pada ni'ma sebagaimana pada fi'il-fi'il madhi, dia mengandung dhamir. Maka dhamir itulah sebagai pengganti ini tadi. Dhamir itulah sebagai pengganti ar-rajul, fa'ilnya. Sehingga takdirnya seakan-akan ni'mar rajul rajulan. Mafhum. Ni'mar rajul rajulan. Hanya saja ar-rajulnya tidak zahir tapi dhamir. Terkandung di dalam ni'ma dan bi'sa. Kembali kepada kita. Undur. Wat takdir, maka takdirnya ni'mar rajul rajulan Zaid, sebaik-baik orang yang jelek orangnya adalah Zaid, atau sebaik-baik orang Yang baik orangnya adalah Zaid. Yang baik orangnya karena menunjukkan tamyiz. Kalau tamyiz itu menjelaskan apanya. Nah. Wa idza kana fa'iluhuma mu'annathan. Kalau ternyata pelakunya mu'annath. Fa in syi'ta al-haqqa bihima ta'tani. Kalau kau mau, silakan gandengkan taknya pada keduanya. Nikmat wa bi'sat. Nahu ni'matil mar'ah hindun. Wa bi'satil mar'ah hammalat al-hatab. Atau bagaimana kalau nakirah? Ni'mat imra'atan hindun. Bagaimana ya Rabnya? Sama seperti tadi, seperti yang ini. Karena pada nikmat ada dhamir yang tersembunyi di dalamnya, yaitu hiya. Maka ni'matil mar'ah imra'atan huwa Zaid. Huwa hiya Fatimah atau hiya Hind ila akhirih. Kita lihat. Ni'mat jaza'al muttaqin al-jannah. Darul amani wal muna wal minnah. Katakan syairin. Dia ni'mat mu'annath. Padahal yang sedang menjadi fa'ilnya mudhakkar. Jaza'ul muttaqin. Ni'mat jaza'ul muttaqin al-jannah. Mengapa? Karena yang namanya nikmat maudhu' lil madah. Maka lihatnya siapa yang dipujinya. Ini lagi muji apa ini? Surga. Surga mu'annath atau mudzakkar? Mu'annath, maka dia pakai nikmat. Nikmat. Jazaa'ul muttaqin al-jannah. Berarti wa in syi'ta. Kalau engkau suka, engkau boleh memu'annaskan bisa dan ni'mat ngikut yang dipujinya, bukan ngikut ininya, tapi ngikut yang dipujinya. Kalau dipujinya mu'annas, mu'annas seperti ni'mat jaza'ul muttaqin al-jannah. Jaza' mudzakkar. Kenapa ni'mat? Karena yang sedang dipuji surga. Sebaik-baik balasan orang takwa adalah surga. Hah? Wa in syi'tum taqra'un asy-syarah fil hasyiah. Kalau kau suka atau kalian suka, silakan baca syarahnya di hasyiahnya. Ada syarah khusus, syarah bait-bait syair yang ada dalam kitab ini di bawahnya. Bagi kita cukup apa yang sudah terangkan tadi. Naam. Qala wa in syi'ta. Hadathahuma li'annahuma lima lam yatasarrafa ajazu fihima at-tadhkir wa at-ta'nits. Qala ibn Malik fil khulasah al-alfiyah wal hadfu fi ni'mal fatah istahsanu li'anna qasd al-jins fihi bayyinu. Tayib. Qala ibn Malik, dan kalau dibuang pada ni'mal fatah itu mereka anggap bagus. Mengapa? Li'anna qasdal jinsi fihi bayyinu. Karena yang dimaksudkan jenis padanya sudah sangat jelas. Boleh dikasih tak kalau yang dipujinya adalah mu'annath. Kalaupun kamu tiadakan tidak mengapa. Ni'mat jaza'ul muttaqin al-jannah. Boleh dikasih tak. Padahal jaza mudzakkar. Karena ngikut janda. Tetapi kalau ditiadakan pun lebih bagus. Ni'ma jaza'ul muttaqin al-jannah. Sebaik-baik balasan muttaqin adalah surga. Mengapa? Karena qasdal jinsi bayyinu. Karena tujuan yang dipuji sangat jelas. Taibul afwa ala ta'akhur. Afwan. Karena keterlambatan, akhirnya pelajaran orang lain termakan seperempat jam. Habis ini ada toh? Enak. Jazakallahu khair. Subhanallah. Alhamdulillah. Ilham. Syukur kawatu. Nuwasil insyaAllah fidasil qadim. Barakallahu khair. Assalamualaikum.